Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para thalabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, nah, dengan mempelajari ilmu alat, nah, yaitu ilmu bahasa Arab berupa ilmu sharaf. Dan kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya yang sempat libur, nah, karena masa-masa liburan semester ya. Nah, sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu subbab 11 dari bab pertama yang berjudul An-Nasab, bab tentang nasab. Nah, barakallahu. Nah, dan bab nasab ini bab terakhir untuk bab pertama, karena kitab ini dibikin 3 bab. Bab pertama membahas tentang isim, bab kedua membahas tentang fi'il, bab ketiga membahas tentang isim dan fi'il. Nah, dan selesai dari bab pertama ini, insyaallah kita akan, insyaallah dalam sekali atau dua kali pertemuan ini bisa, semoga bisa selesai menyelesaikan bab nasab ini, sehingga dengan begitu selesai bab pertama. Nanti pekan depannya masuk ke bab kedua, yaitu membahas tentang fi'il. Yang bab kedua ini banyak membahas tentang wazan-wazan nanti. Nah, sehingga nanti akan ada setoran hafalan atau ada perintah untuk memasukkan kata tertentu ke dalam wazan. Misalkan kita membahas wazan fa'ala yaf'ulu, baik yang sohih ataupun yang akal, lalu nanti antum diminta bergantian, coba masukkan kata ini kan, wazan yang ada, sambil lihat buku bisa untuk masukkan. Kalau sambil itu buku pun lebih bagus. Nah, dan kalau dan diawali dengan talqin, kata talqin, dengan talqin dibaca bareng atau anak dulu yang baca terus antum mengikuti. Nah, ini bab kedua. Jadi bab kedua lebih, misalnya lebih namanya semangat dalam taklim, dan faedahnya sangat besar ketika antum bisa mengerti wasan-wasan atau sampai hafal wasan-wasan tersebut. Nah, karena nanti akan banyak kata yang antum pahami dengan mengerti wasan. Mudah untuk mengerti ini asalnya apa, ini artinya apa, ini bagaimana cara lihat di kamusnya, dan yang semisalnya. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran bab terakhir dari bab pertama, yaitu bab nasab. Nah, silakan dibantu baca mulai dari Mas Kausan mungkin yang baca, lalu berganti ke yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Nasab. A. Pengertian nasab. Nasab atau nisbah adalah menambahkan ya bertasydid sebelumnya kasroh pada akhir isim untuk menisbatkan atau mengaitkan sesuatu kepada isim tersebut sebelum kemasukan ya nisbah. Contohnya Dimashku Damaskus menjadi Dimashqiyu, orang Damaskus. Dimashqiyun. Tamimun, suku Tamim, menjadi Tamimiyun, orang suku Tamim. Ahmadu, Bapak Ahmad, menjadi Ahmadiyun, pengikut atau keturunan Ahmad. Nah, barakallahu fikum. Itu pengertian nasab ya. Nah, lalu contoh-contoh yang ada di situ, Dimasku menjadi Dimaskiyun, Tamimun menjadi Tamimiyun, Ahmadun menjadi Ahmadiyun. Nah, barakallahu fikum. dari contoh yang ada untuk melihat adanya perubahan di situ. Yang tadinya Dimasku artinya nama negeri Damaskus menjadi apa? Dimaskiyun artinya orang Damaskus. Ahmadu, nama orang yang bernama Ahmad, menjadi Ahmadiyun artinya pengikut atau keturunannya Ahmad. Arti ini sesuai dengan konteks kalimat. Arti isim yang diberi ya nisbah sesuai dengan konteks kalimat. Bisa artinya menunjuk kepada pengikut, keturunan, golongan, sifat dan yang semisalnya, tergantung dari konteks kalimat. Lanjutkan. Contoh dalam kalimat Zaidun Makiyun wa Fatimatu Makiyatun. Zaidun mansubun ila Makkata wa Fatimatu mansubatun ila Makkata. Zaid berasal dari kota Mekah dan Fatimah berasal dari kota Mekah. Kata Makiyun atau Makiyatun menunjukkan penisbatan orang yang diberitakan kepada kota Mekah. Contoh lagi, Ja'a Kitabun Islamiyun waja'at majallatun islamiyatun. Kitabun mansubun ilal islami wa majallatun mansubatun ilal islami. Telah datang kitab islami dan majalah islami, yaitu kitab dan majalah yang bersifat atau berkaitan atau berhubungan dengan nilai-nilai Islam. Kata islamiyun atau islamiyatun menunjukkan penisbatan kitab dan majalah pada Islam. Catatan, ya bertasydid disebut ya nisbah, dan isim yang kemasukan ya disebut mansub, dan isim sebelum kemasukan ya disebut mansub ilaih. Naam, barakallahu fikum. Insyaallah sudah gamblang dari yang sudah ditulis. Ada pertanyaan? Apa yang perlu dijelaskan ulang atau ditambahkan? Nah, kalau ada kita lanjutkan. Yang B, perubahan nasab atau nisbah. Pada nasab atau nisbah terjadi tiga perubahan, yaitu satu, perubahan lafzi dari segi lafadznya, yaitu ditambahkannya ya bertasydid pada akhir isim yang dinisbatkan kepadanya, mengkasrah huruf sebelum ya dan perubahan i'rab, perubahan harokat berpindah kepada ya yang sebelumnya i'rabnya pada huruf akhir sebelum masukkan ya nisbah, pemberian ya dan mengkasrah huruf sebelumnya. Makiyun maka itu ya bertasydid ditambah maka menjadi makayun, kemudian menjadi makiyun. Perpindahan i'rab maka ta kata termata itu menjadi makiyin atau makayan makayin. Yang kedua, perubahan maknawi dari segi artinya, yaitu perubahan menjadi isim yang ternisbati mansub yang sebelumnya tidak ternisbati, seperti Arabun Arab menjadi Arabiyun orang Arab atau bersifat Arab. Zaidun Zaid menjadi Zaidiyun, keturunan atau pengikut Zaid. Katibun penulis menjadi Katibiyun, orang pekerjaannya menulis. Zahabun emas menjadi Zahabiyun, keemasan atau bersifat emas. Tijaratun perdagangan menjadi tijariyun, perdagangan atau bersifat perdagangan. Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan papan tulis perubahan nasab. Nah, terjadi pada nasab 3 perubahan. Pertama, perubahan pada lafadznya. Pada lafadznya, antum lihat di situ. Makkah, contohnya Makkah. Nah, Makkah tuh. Nah, ketika kita akan menjadikan isim ini isim yang bernisbah, berya nisbah menjadi isim yang mansub, maka apa yang kita lakukan? Pertama, membuang ta marbuto. Antum lihat di situ, maka tu menjadi mim dan kaf. Ta marbuto kita buang, gitu kan? Lalu yang kedua, apa yang kita lakukan? Masukkan ya nisbah. Setelah membuang ta marbuto, masukkan ya nisbah. Lalu setelah itu apa lagi? Mengganti harokat yang harokat kaf itu fathah menjadi kasroh. Ya enggak? Berarti ada perubahan lafaz enggak? Ada perubahan lafaz. Ini sebatas contoh untuk kata yang kata itu apa kita contohkan makatu ya. Nah. Yang kedua apa di sini terjadi perubahan i'rab. Perpindahan. Perpindahan i'rab yang tadinya i'rab itu letaknya di ta. Yang tadinya i'rab itu letaknya di ta, ta marbuto, nanti berubah letaknya ke ya nisbah. Lihat contoh papan tulis makatu baldatun thayyibatun. Mekah adalah negeri yang diberkahi. Di mana i'rabnya Mekah? Ada ta marbuto kan? Sebagai apa ini kedudukannya? Mubtada. Makkatu baldatun thayyibatun. Mekah adalah negeri yang diberkahi. Mubtada khobar. Makkahnya mubtada, baldatunya khobar. Mubarakatunya sifat. Nah, contoh lain, wasaltu Makkata. Aku sampai atau dakhaltu Makkata. Aku memasuki Mekah. Asalnya dakhaltu ila Mekah. Lalu huruf tempatnya dibuang menjadi dakhaltu Makkata. Atau boleh juga wasaltu Makkata. Asalnya wasaltu ila Mekah. Wasaltu Makkata. Nah, di sini lihat harakatnya fathah ya. Mansub binasil khafid. Mansub karena membuang huruf khafad. Atau ada yang menyebutkan mansub menyerupai makul bihi. Atau ada yang menyebutkan mansub sebagai gharab. Ada 4 perkataan ulama tentang i'rab makata seperti ini. Terbukti. Sahihnya apa? I'rabnya ada di taknya, makata. Wasaltu makata atau dakhaltu makata. Nah. Contoh ketiga, safartu ila makata. Aku safar ke Mekah. Nah, i'rabnya di mana? Letak i'rabnya sama di tak marbuto juga. Wasaltu safartu ila makata. Safartu fi'il dan fa'il. Ila harful jar makatanya majrur bi ila wa alamatu jarihi fathah niyatan anil kasri li anahu mamnu' min asrfi ilatuhu alamiyah ma ujma ya. Nah, setnya apa terjadi perpindahan i'rab yang setnya i'rabnya ada pada ta marbuto di akhir kata maka itu setnya. Lalu ketika kemasukan ya nisbah berubah i'rab tersebut kepada ya nisbah. Ya nisbah seperti apa? Ja'a rajulun makiyun. Ja'a rajulun makiyun. Datang seorang laki-laki berasal dari Mekah. Ra'aitu rajulan makiyan. Makiyan, ra'aitu rajulan makiyan. Marartu bi rajulin makiyin. Di mana i'rabnya sekarang? Dia kan? Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan. Jadi isim ketika kemasukan ya nisbah terjadi padanya perubahan secara lafad. Nah, yang tadi disebutkan perubahannya. Baik perubahan pada bentuknya yang tadinya enggak ada ya dikasih ya, dikasih ya. Nah, kemudian atau perubahan pada i'rabnya, perpindahan i'rab. Nah, kemudian yang kedua perubahan maknawi. Contohnya Arabun artinya negeri Arab. Arabiyun artinya orang Arab atau bersifat Arab. Nah, lisanun Arabiyun apa artinya? Lisan yang berbahasa Arab artinya apa? Kalam ucapan Arab. Nah, itu kan. Kalau Arab sendiri nama negeri. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Zaidun artinya Zaid. Kalau Zaidiyun keturunannya Zaid. Nah, berarti di situ ada terjadi perubahan arti. Nah, Dahabun emas, dahabiyun yang bersifat keemasan. Begitu juga tijaratun menjadi tijariyun. Yang tijaratun itu perdagangan ketika kemasukan ya nisbah, artinya apa? Pedagang atau yang bersifat perdagangan. Nah, sekarang masuk ke perubahan ketiga, perubahan hukmi. Siapa mau baca? Yang ketiga, perubahan hukmi dari segi hukumnya, yaitu isim mansub. Yaitu isim mansub ini isim yang berya diberlakukan seperti isim sifat musyabbahah atau isim maf'ul, yaitu murafa isim dhahir dan isim dhamir dan isim dhahir. Contohnya adalah Zaidun Makiyun. Zaid berasal dari kota Makkah. Makiyun pada kalimat di atas memiliki dhamir marfu' huwa yang kembali kepada Zaid. Zaidun Makiyun abuhu. Zaid bapaknya dari kota Mekah. Atau bapaknya Zaid berasal dari kota Mekah. Abuhu pada kalimat di atas adalah marfu' yang membuat rafa' adalah makiyun, seperti pada sifat musyabbahah. Zaidun Hasanun. Zaid bagus. Zaidun Hasanun abuhu. Zaid bagus bapaknya, atau bapaknya Zaid bagus. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, perubahan hukum, yaitu dari segi hukumnya. Nah, Zaidun Makiyun. Zaid berasal dari kota Mekah, atau juga bisa diartikan Zaid adalah orang Mekah. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, contohnya kedua, Zaidun Makiyun abuhu. Zaid bapaknya berasal dari kota Mekah. Nah, yaitu apa yang terjadi pada Makiyun? Nah, yang terjadi ketika Makkah itu dijadikan sebagai isim yang mansub yang beri nisbah, dia bisa menjadi amil, bisa memiliki makmul. Bisa memiliki makmul. Nah, seperti halnya sifat musyabahah atau isim sifat yang lainnya yang beramal amal fi'il. Apa amalannya? Marofa isim dhahir dan isim dhahir dan isim dhamir dan isim dhahir. Contoh marofa isim dhamir pada contoh Zaidun Makiyun. Zaidun Makiyun, perhatikan Zaidun Makiyun. Perhatikan apa yang tulis. Zaidun mubtada, Makiyun khabarnya marfu alamat rafihi dhamma. Nah, dan dia mengandung isim dhamir, yaitu apa? Huwa yang kembali ke Zaid. Nah, lebih jelas insyaallah kalau di nahwu ya. Yang kedua, artinya apa? Yang contoh pertama ini Zaidun Makiyun. Makiyun mengandung isim dhamir. Nah, yang isim dhamir ini kembali ke Zaid. Beda halnya dengan contoh kedua, Zaidun Makiyun abuhu. Zaidun mubtada. Nah, Makiyunnya khobar. Yang mana yang dirofak sekarang bukan isim dhamir lagi, namun isim dhamir setelahnya, yaitu abuhu. Zaidun Makiyun abuhu. Abuhu fa'il untuk naibul fa'il. Naibul fa'il ya, untuk Makiyun, karena Makiyun di sini isim yang sudah memiliki arti seperti sifat isim maf'ul. Dia sendiri kalau diartikan Makiyun itu mansub ila Makkah. Mansub ila Makkah berarti memiliki arti isim maf'ul, bukan? Mansub isim maf'ul bukan? Maf'ul kan? Mansubun maf'ulun. Nah, gitu. Seperti kita ngucap mansubun. Nah, Zaid adalah orang yang berasal dari Mekah. Kalau Zaidun Makiyun, namun ketika kalimatnya dirubah menjadi Zaidun Makiyun abuhu, artinya Zaid bapaknya berasal dari Mekah. Contoh lain yang lebih gampang, Zaidun Madrubun. Apa artinya? Zaid dipukul kan? Zaidun Madrubun. Zaid Mubtada, Madrubunnya khobar. Madrubun memiliki domir huwa, kembali ke Zaid. Bikin kalimat kedua, Zaidun Madrubun Abuhu. Zaid Mubtada, Madrubun khobar, Abuhu fa'il untuk Naibul fa'il untuk siapa? Untuk madrub. Berarti madrub ini merofak isim dohir setelahnya. Apa tanda rofaknya abuhu? Wawu kan? Nah, artinya apa? Isim maf'ul, isim fa'il, sifat musabaha, terus juga masdar ya, itu beramal-amal fi'il. Termasuk juga isim mansub beramal-amal fi'il, itu maksudnya. Jadi syaitnya apa? Isim ketika diberi ya'ni juga beramal-amal fi'il. Bisa merofak isim dohir ataupun isim domir. Nah itu syaitnya. Nah, kalau masih kurang paham, isim-isim ini bisa kita rubah menjadi fi'il. Zaidun madrubun sama dengan ucap Zaidun duriba. Fi'il kan? Duriba, mana nih fa'ilnya? Huwa kembali ke Zaid. Iya enggak? Zaidun madrubun abuhu. Seperti ngucap Zaidun duriba abuhu. Mana nebul fa'ilnya? Zaidun duriba abuhu. Abuhu. Ya enggak? Nah ini akan lebih gamblang lagi ketika membahas kitab Nahu ya. Syahidnya yang antum harus pahami bahwasanya isim ketika kemasukan ya nisbah akan mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan secara hukum juga. Yaitu apa? Yang tadinya isim biasa tanpa memiliki hukum sifat atau tanpa memiliki hukum beramal-amal fi'il, ketika kemasukan yakni sifat dia bisa beramal-amal fi'il. Mengerti? Itu syaitnya. Nah, lanjutan bacaan. Tadi yang baca Mas Fuad ya. Nah, sekarang Mas Jundia. Bismillah. C. Kaidah pokok nasab atau nisbah. Kaidah pokok pada nasab adalah dengan mengikutkan atau menambahkan ya nisbah pada akhir isim mansub ilaihi dan mengkasrah huruf sebelum ya nisbah. Contoh, misrun menjadi misriyun, yaitu orang Mesir atau bersifat Mesir. Masihun menjadi Masihiyun, orang Kristen atau bersifat Kristen. Jika isim mansub ilaihi berakhiran tak ta'nis atau tak marbutoh, maka tak ini dihapus ketika nasab. Makkatu menjadi Makkiyun, Fatimatu menjadi Fatimiyun. Barakallahu fikum. C. Kaidah pokok nasab atau nisbah. Nah, apa kaidah pokoknya? Yaitu mengikut dengan apa? Menambahkan ya nisbah. Mengikutkan atau menambahkan ya nisbah pada akhir isim mansub ilaihi. Apa itu isim mansub ilaihi? Isim yang kemasukan ya nisbah. Itu disebut isim mansub ilaihi. Nah, sebelum kemasukan ya nisbah disebut isim mansub ilaihi. Makatu itu mansub ilaihi. Kenapa? Karena setelah itu kita katakan makiyun. Nah. Kemudian apa? Mengkasroh huruf sebelum ya nisbah. Mengkasroh huruf sebelum ya nisbah. Artinya sebelum ya nisbah ini hurufnya harus kasroh, harokatnya harus kasroh. Contoh, misru atau misrun. Nah, boleh kita baca misru, boleh baca misrun. Ya. Boleh dibaca minasorfi misru, boleh juga dibaca misrun munsorif. Nah, penjelasannya pada pembahasan tentang sebab-sebab mamnu' minas syarfi menjadi misriyun. Misriyun. Nah, apa yang terjadi di situ? Menambahkan ya pada misru, lalu harokat sebelum ya, harokat huruf sebelum ya di kasroh. Apa harokat? Apa huruf sebelum ya? Huruf apa di situ? Ra. Ya enggak? Ra-nya kita kasroh menjadi misriyun. Masihun menjadi masihiyun. Nah, jika mansub ilahi berakhiran tak ta'nis, tak marbuto ya, maka tak ini dihapus ketika nasab. Maka tu dihapus dulu taknya, lalu diberi ya nisbah menjadi makiyun. Fatimatu menjadi Fatimiyun. Nah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan isim mansub ada beberapa macam atau ada dua macam. Isim mansub yang pertama, ketika kemasukan ya nisbah tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Isim mansub yang kedua, ketika mendapati ya nisbah mengalami perubahan. Itu. Jadi isim mansub terbagi dua. Yang pertama mengalami perubahan ketika kemasukan ya. Yang kedua tidak mengalami perubahan. Apa contoh yang tidak mengalami perubahan? Contohnya Husainun, Husain. Ketika kemasukan ya nisbah menjadi Husainiyun. Muhammadun, kemasukan ya nisbah menjadi apa? Muhammadiyun. Ahmadu menjadi apa? Ahmadiyun. Ada enggak perubahannya? Enggak ada kan? Yang berubah hanya harokat huruf akhir saja. Harokat sebelumnya berubah kan jadi ketika seroya enggak? Karena sudah menjadi konsekuensi. Nah. Yang kedua, isim-isim yang ketika kemasukan ya nisbah dia bisa berubah. Baik berubah harokatnya atau berubah susunan hurufnya menjadi berkurang. Apa contohnya? Contoh misalkan Fatan, Al-Fata. Al-Fata ini kita berikan ya nisbah menjadi Fatawiyun. Apa yang terjadi? Ya-nya berubah menjadi wawu. Ya enggak? Fatan atau Al-Fata menjadi Fatawiyun. Gitu kan? Aso, Ason atau Aso. Ketika dimasukkan ya nisbah menjadi Asawiyun. Ada enggak perubahannya? Ada. Alif berubah menjadi wawu. Apalagi? Sohifatun menjadi Sohafiyun. Kalau kurang jelas, anak tulis ya. Lihat. Fatan, isim apa Fatan? Isim maksur ya. Pemuda. Kita berikan ya nisbah yang bersifat pemuda atau kepemudaan artinya. Menjadi Fatawiyun. Nah, berarti Fatan, isim yang berakhiran alif, ketika diberi ya nisbah, alif berubah menjadi wawu. Ada perubahan kan? Begitu juga yang terjadi pada Ason, menjadi Asawiyun. Contoh lain, Sahifatun. Apa artinya Sahifatun? Lembaran, ya enggak? Kita berikan ya nisbah, maka yang kita lakukan membuang tak marbuto dan juga membuang ya. Kita buang ya-nya. Lalu harokat fa yang tadinya fathah kita kasro menjadi sohafiyun. Harokat ha yang tadinya kasro di fathah. Nah itu banyak nggak perubahannya? Banyak. Jadi sohifatun ya, jadi sohafiyun. Nah, sohifatun lembaran. Sohafiyun orang yang banyak melihat lembaran. Amalannya itu berpegang teguh pada lembaran-lembaran. Sohafiyun artinya dia orang yang nggak mau belajar. Kalau belajar, kalau menyampaikan ilmu dari hasil bacaan belajar sendiri, bukan dari talaki belajar dengan guru, itu disebut suhafiyun. Atau kalau dia menceritakan hadis, dia dapatkan dari buku-buku hadisnya. Kalau dia ceritakan, bukan dari para syekh yang ketemu langsung mendapatkan secara lisan atau tatap muka, bukan begitu. Itu istilah untuk suhafiyun, artinya orang-orang yang mendapatkan suatu ilmu hanya dari lembaran saja. Nah, sebenarnya pada contoh sahafiyun, sahafiyun asalnya sahifatun, lembaran. Nah, lalu menjadi sahafiyun. Sahafiyun artinya orang yang tadi berpegang pada lembaran atau yang bersifat lembaran, tergantung kalimat mengartikan, ya enggak? Nah, pada sahifatun yang terjadi ketika diberi ya nisbah adalah membuang ta' marbuto, lalu membuang ya, lalu haknya di fathah, lalu diberi ya nisbah menjadi sohafiyun. Nah, berarti isim yang kemasukan ya nisbah ada dua. Apa yang pertama? Isim yang mengalami perubahan, isim yang tidak mengalami perubahan ya, kecuali hanya harokatnya saja, harokat akhir kata yang berubah, Ahmadun menjadi Ahmadiyun, Muhammadun menjadi Muhammadiyun. Yang kedua, isim yang mengalami perubahan seperti apa? Seperti Sahifatun menjadi Sahafiyun, Fatan menjadi Fatawiyun. Nah, seperti Hanifatun menjadi Hanafiyun, Hanifatun menjadi Hanafiyun. seperti bajilatun menjadi atau bajilatun menjadi bajaliyun dan yang semisalnya. 6. Dilanjutkan sekarang siapa baca? Ibnu Soleh atau Mas Fadil? Kemudian yang D, nisbah kepada isim maksurah. Apabila isim maksur kemasukan ya nisbah, maka 1. Jika alifnya pada urutan huruf ketiga, maka alif tersebut diubah menjadi wawu. Seperti aso menjadi asowa, kemudian menjadi asawiyun. Aso menjadi asawun, kemudian menjadi asawiyun. Fata menjadi fatayun, kemudian menjadi fatawiyun. 2. Jika alifnya pada urutan huruf keempat dan huruf kedua berharokat, dan pada huruf kedua berharokat, maka alif wajib dibuang. Seperti jamaza menjadi jamazun, kemudian menjadi jamaziyun. Jika alifnya pada urutan huruf keempat dan huruf kedua sukun mati, maka diperbolehkan dua wajah. Wajah pertama, alif dibuang. Seperti hubla menjadi hublun, kemudian menjadi hubliyun. Malha menjadi malhun, kemudian menjadi malhiyun. Wajah kedua, alif diganti menjadi wawu. Seperti hubla menjadi hublawun, kemudian menjadi hublawiyun. Malha menjadi malhawun, kemudian menjadi malhawiyun. Untuk alif ta'nis maksurah yang diganti wawu, diperbolehkan ditambahkan alif sebelum wawu. Seperti hubla menjadi hublawiyun atau hublawiyun. Malha menjadi malhawiyun atau malhawiyun. 6. Ahsantum. Insya Allah jelas ya. Butuh tambahan penjelasan gak ini? Kalau menurut Anam sudah jelas. 6. Tinggal berusaha untuk dipahami atau dihafal. Kalaupun gak bisa menghafal, namun antum paham, insya Allah ketika antum baca kitab tertentu kemudian mendapatkan tulisan seperti ini, antum bisa ingat atau bisa merabah, menebak yang tebakan antum mengarah kepada yang benar, insya Allah. Mengerti gak? Jadi diantara kaidah kita belajar sorot itu, meskipun antum gak bisa menghafal semua kaidah yang disebutkan, ketika antum baca kitab, antum mendapatkan kata serupa ini di bacaan tertentu. Nah, di situ antum berpikir, apa asal kata ini atau apa artinya? Nah, di situ antum akan menduga kan, akan meraba ya. Nah, dugaan antum enggak jauh dari kesalahan karena antum sudah pernah mendapatkan pembahasannya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk yang ketiga. Siapa baca? Abdullah mau baca? Antum mau baca? Siapa namanya? Sahal ya, Mas Sahal. Yang ketiga, jika alifnya pada urutan huruf kelima atau lebih, maka alif wajib dibuang. Seperti hubaro menjadi hubarun, menjadi hubariyun, hubariyun. Seperti hubaro menjadi hubaro dan menjadi hubaro hubariyun. Gubak syaro menjadi gubak syaro dan menjadi gubak syaro gubak syar gubak syariyun. Amrika menjadi Amrika dan menjadi Amrikiyun. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Contoh lainnya Mustafa. Mustafa kita berikan ya nisbah menjadi Mustafa Mustafiyun. atau Jumada menjadi Jumadiyun, atau Mustashfa menjadi Mustashfiyun, itu contoh-contoh lainnya. Apa syaitnya? Isim-isim yang berakhiran alif ketika kemasukan ya nisba, alif wajib dibuang. Alif wajib dibuang lalu didatangkan ya nisba. Bacaan huruf sebelum ya nisba wajib di kasro. Nah, barakallahu fikum. Abdullah Buton membaca. E nisbah pada isim muks, nisbah kepada isim mangkus. Apabila isim mangkus dimasukkan ya nisbah, maka yang pertama jika ya-nya berada pada urutan huruf ketiga, maka diubah menjadi waw dan huruf sebelumnya di fathah. Contoh asyadi atau sajin menjadi sajawiyun. Yang kedua, jika ya-nya berada pada urutan huruf keempat, maka boleh menghapusnya, atau yaitu hukumnya roji atau kuat, hukumnya roji atau kuat, atau merubahnya menjadi waw, hukumnya marjuh atau tidak kuat. Al-Qadi, contohnya Al-Qadi atau Qadin menjadi dua bagian, Qadiyun, Qadiyun, Rajih, dan Qadawiyun, Qadawiyun, Marjuh. Yang ketiga, kayanya berada pada urutan huruf kelima atau lebih, maka dihapus. Al-Mu'tadi atau Mu'tadin menjadi Mu'tadiyun. Al-Musta'ni atau Musta'lin menjadi Musta'liyun. Catatan, jika isim mengkus ya-nya diganti menjadi waw ketika tasdir, maka huruf sebelum waw tersebut menjadi waw tersebut wajib dibaca fathah karena berat dalam pengucapan ketika bertemu dua kasrah berturut-turut sebelumnya. Qadim menjadi qadi, qadiwiyun, qadi, qadawiyun. Qadim menjadi qadiwiyun lalu menjadi qadawiyun. Sajin menjadi sajiwiyun lalu menjadi sajawiyun. Naam, barakallahu fikum. Sekarang pembahasan pada nisbah kepada isim mangkus. Isim mangkus itu isim yang berakhiran ya sebelumnya kasro, itu namanya isim mangkus. Sudah lewat di awal-awal kitab ini, gitu ya. Seperti qadin, atau kalau dikasih al kita baca al-qadi, ya-nya muncul. Kalau alnya dibuang, ya-nya tidak muncul, menjadi qadin. Itu bacaan yang sering berlaku, ya enggak? Da'in, sang da'i, kalau dikasih al menjadi apa? Ad-da'i. Nah, gitu ya. Nah, isim-isim ini ketika diberi ya nisbah, apa yang terjadi? Nah, yang pertama apa? Kita lihat ya nisbah, kita lihat pada ya-nya terletak di urutan huruf keberapa. Nah, jika ya tersebut terletak di urutan huruf ketiga, maka diubah menjadi wawu dan huruf sebelumnya di fathah, seperti sajin menjadi sajin atau asaji menjadi sajawiyun. Nah, jika berada di urutan huruf keempat seperti qadin, huruf pertama qaf, huruf kedua alif, huruf ketiga dot, huruf keempat ya qadin atau al-qadi, maka apa yang kita lakukan? Yaitu menghapus ya. Dan ini yang rajih dalam bacaan, atau mengganti ya menjadi wawu, dan ini yang marjuhnya. Sehingga untuk al-qadi kita bisa mengucap al-qadiyu atau al-qadawiyu. Nah, kalau ma'rifat, kalau nakiro kita katakan qadiyun atau qadawiyun. gitu ya. Lalu jika ya-nya berada pada urutan huruf kelima atau lebih, maka dihapus. Ya-nya dihapus. Mu'tadil atau al-mu'tadi. Ya ada terletak di urutan huruf kelima karena huruf pertama berupa mim, huruf kedua ain, huruf ketiga ta, huruf keempat dal. Nah, maka kita buang terlebih dahulu ya-nya, lalu setelah itu datangkan ya nisbah menjadi mu'tadiyun. Musta'lin menjadi musta'liyun. Nah, lalu dalam catatan disebutkan jika isim mangkus ya-nya diganti menjadi wawu ketika tasbir, maka huruf sebelum wawu tersebut wajib dibaca fathah karena berat dalam pengucapan ketika bertemu dua kasur berturut-turut. Nah, yang qodin asalnya qodiwiyun lalu berubah menjadi qodawiyun. Sajiwiyun berubah menjadi sajawiyun. Nah, para kultifan. Nah, insyaallah satu pertemuan lagi kita bisa menyelesaikan ini ya. Menyelesaikan bab nasab insyaallah besok malam bisa kita selesaikan. Nah, untuk sementara kita cukupkan. Apa ada pertanyaan dari antum? Nah, ya kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan besok malam untuk bab nasab ini, sehingga dengan berakhirnya bab nasab insyaallah kita akan memasuki bab 2. Dan kemungkinan ada perubahan waktu ya, nanti akan diinformasikan. Perubahan waktunya menjadi malam Ahad dan malam Senin, atau malam Sabtu dan malam Ahad, dua malam. Kalau sekarang kan malam Selasa, malam Rabu, ya enggak? Nanti berubah menjadi malam Sabtu atau dan malam Ahad, atau malam Ahad dan malam Senin. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut kepastiannya. Nah, kurang lebih pergantian ini mulai pekan depan kurang lebihnya. Insyaallah Taala. Nah, barakallahu fikum. Kalau nggak pekan depannya lagi. Nanti informasi lebih lanjut insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Mas Ukasa ada pertanyaan? Lukman? Masa dua? Nggak. Yang lain? Turahman. Turahman. Jelas. Jangan ragu kalau ada pertanyaan. Apa itu? Catatan ya apa? Oh iya, catatannya tulisnya tazkir ya. Sebentar. Halaman berapa tadi? Hah? 127. Jika isim mangkus ya-nya diganti menjadi wawu ketika tasgir, ketika nasab santum diperbaiki. Jika isim mangkus ya-nya diganti menjadi wawu ketika nasab, maka huruf sebelum wawu tersebut wajib dibaca fathah. Nah, karena berat dalam pengucapan ketika bertemu dua kasrah berturut-turut sebelumnya. Aksantum ada tanbih ya dari Mas Abdurrahman. Nah, dari Makassar antum ya, Ustaz Rahman. Dari Makassar. Iya. Masalah ma'had kita ini dari berbagai pulau di Indonesia nih. Ada dari Makassar, ada di Sumatera, ada dari mana lagi? Dari apa itu? Mas Ilham dari mana? Dari Sumbawa dan yang semisalnya. Kemana enggak kelihatan Mas Ilham? Lupa apa? Apa ada perlu? Nah. Ada lagi pertanyaan? Yang ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.